إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan bagi kita untuk bisa menghadiri majelis ta'lim pada kesempatan waktu seperti ini di hari kita ini. Mudah-mudahan ini pertanda baik bagi kita semuanya. Allah menghendaki kebaikan bagi kita semuanya. Dikarenakan memang syarat menjadi orang baik adalah dia faham dengan agama kita. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Hayyakallah. Nabi kita menyatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sebagai hamba yang baik, baik dunianya dan baik pula akhiratnya, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik manhajnya, maka yufaqihu fid din, Allah akan memahamkan untuknya urusan agama ini dengan cara ditimbulkan rasa suka dan cinta kepada ilmu. Buktinya adalah dengan menghadiri majelis ta'lim. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diinginkan sebagai hamba-hamba yang baik fid dunya wal akhirah. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tema kita adalah tentang mahalnya persatuan. Mahal, sangat mahal sekali. Akan kita bacakan pada sisi pertama dalam tema ini ayat dan hadis yang kaitan tentang perintah untuk kita bersatu dan larangan untuk kita berpecah belah. Pada pembahasan sesi yang kedua pada tema ini adalah tentang asbabul furqah. Hal-hal apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perpecahan? Pada sesi terakhir pada pembahasan ini berkaitan tentang bagaimana cara merajut ukhuwah. Apa yang harus dilakukan oleh kita ketika menghendaki persatuan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga kali pembahasan insyaallah. Hadirin yang kami muliakan, persatuan dan larangan bercerai-berai itu disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Di antaranya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu berpegang teguhlah kalian semua dengan hablullah, talinya Allah, jami'an semua kalian. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalimat ini pendek tetapi memiliki makna yang luas. Yang pertama, ayat ini mengharuskan kita untuk bersatu, berpegang teguh. Dan ayat ini melarang kita dari bercerai-berai. Karena itu, mari kita pelajari hal-hal apa yang harus kita lakukan agar supaya persatuan terjalin dan terjaga. Itu wajib. Dan hal apa sajakah yang bisa memecah, yang bisa menyebabkan terjadi ukhuwah ini terobek-robek, untuk kemudian kita hindari dan jauhi itu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang malah kebalikannya, bukan mengajak bersatu tetapi bahkan mengajak berpecah. Saya berikan bocoran sedikit, namanya bocoran itu sedikit bocor halus materinya, maksudnya Pak, yang akan kita sampaikan nanti yang akan datang, adalah menghina, mencela dan merendahkan. Ini sebab terjadinya gesekan, permusuhan, tabaghut, saling membenci, saling marah karena dihina. Siapa yang ingin dihina? Anda menghina si fulan, si fulan menghina kamu. Kalau sudah begitu, hati ini tersakiti. Hati ini merasa jengkel. Karena itu dilarang dalam agama, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Jangan kalian saling hasad menghasadi. Jangan kalian saling marah. Yang satu marah, yang satunya lebih marah lagi. Jangan kalian saling membelakangi. Kenapa? Karena hal ini salah satu sebab akan memecah persaudaraanmu dengan teman-temanmu yang lain. Ini contoh. Sehingga mari kita jaga lisan kita. Jangan menghina, jangan mencela kepada mereka-mereka kaum mukminin, lebih khusus ahli sunnah. Karena itu dilarang dalam agama. Satu sisi itu dosa besar. Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman ay yakrahul muslim. Cukup seorang dikatakan dosa besar ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Sisi yang lainnya, itu diantara sebab terjadinya perpecahan. Itu menjadikan orang lain benci kepadamu, sehingga kamu tidak akur dengan yang lainnya. Nanti pada salah satu pembahasan cara merajut ukhuwah, cara untuk kita tetap bisa bersatu adalah tibul kalam, walinul kalam. Berucap dengan kalimat yang baik. Pilih kosakata yang indah. Jangan membuat kata-kata yang kasar. Akan ditinggalkan oleh umat. Walau kunta fadhdan ghalidhal qalb lan fadh min halik. Kalau engkau wahai Rasul bersikap kasar, bersikap keras, omongannya omongan yang kasar, hatimu hati yang kasar, lan fadhu maka mereka akan meninggalkanmu. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, ayat ini berkaitan dengan Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah tidak mencela para sahabat. Jikalau Rasul berucap kasar dan sahabat meninggalkannya, Allah tidak mencela sahabat. Tetap yang diperingatkan oleh Allah adalah Rasulnya, agar jangan kau bersikap seperti itu. Karena hal itu menyebabkan kau ditinggalkan oleh sahabat-sahabat, menyebabkan terjadi perpecahan. Hal itu menyebabkan umat atau engkau ditinggalkan oleh manusia. Maka lawannya adalah hendaknya berbicara dengan kata-kata yang santun, yang baik. Jaga, jangan sampai menyebutkan kata-kata hinaan, makian, merendahkan orang. Karena itu dilarang dalam agama, menyebabkan perpecahan dan perselisihan dengan kata-kata kasar. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Beberapa waktu yang lalu ramai orang-orang yang mengajak, mari bersatu. Tetapi ucapannya menghina dan merendahkan. Ini dua hal yang tanakut, bertolak belakang. Ajakan untuk bersatu, kepengen kembali bersatu, tetapi ucapannya bukan ucapan yang lembut. Ucapannya bukan ucapan yang baik, yang menyejukkan hati. Ucapannya congkak, kasar, kaku, mencela, menghina, merendahkan. Satu sisi dia memporak-porandakan persatuan dengan kekasarannya, satu sisi dia seakan-akan mengajak bersatu. Ini dua hal yang tanakut, bertolak belakang. Karena itu ayo kaum muslimin, sudah benar panitia membuat tiga sesi saja. Ya, tiga sesi. Sesi pertama sampai jam 12, insyaallah kita akan bacakan ayat dan hadis berkaitan dengan kewajiban bersatu dan apa makna bersatu serta mahalnya persatuan itu. Mahal. Dan sesi yang kedua pada waktunya nanti berbicara tentang hal-hal apa saja yang harus kita hindari, ya ternyata itu kalau kita jatuh padanya akan memecah. Dan yang terakhir adalah apa yang harus kita lakukan agar ukhuwah kita selalu dan selalu terjaga, agar persatuan kita di atas sunnah terjaga. Ada satu tema tambahan, tetapi tidak ada waktu, yaitu tentang indahnya dan hasil thamarat wal fawaid, buah dan faedah-faedah dari persatuan. Tetapi itu diundurkan karena memang tidak ada waktu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, di dalam ayat yang tadi kami sampaikan, wa'tasimu bihablillahi jami'an, bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian di atas hablullah semua kalian, dan jangan bercerai-berai. Dalam ayat ini wahai kaum muslimin, antum perhatikan betul, bagi yang ngantuk jangan ngantuk dulu. Asa baru mulai sudah ngantuk, Pak. Minum kopi tadi? Tidak apa? Kalau tidak minum kopi, cari kopi nanti ya, biar jangan ngantuk. Akan kami sampaikan hal penting. Ada dua versi persatuan. Ada dua versi persatuan. Persatuan yang pertama, persatuan yang dimaukan dalam syariat. Persatuan yang kedua, persatuan yang batil. Dan kebanyakan manusia memaknakan persatuan dengan cara yang batil. Ayat ini jawabannya, dan ayat setelahnya penjelasan berikutnya. Yang dimaukan dalam ayat ini adalah bersatu di atas hablullah, talinya Allah. Hablullah artinya dinullah, agamanya Allah. Yang di situ ada syariatnya, ada ajarannya, ada al-amru wa nahyu, perintah larangan, pegangi itu. Hablullah itu satu. Al-Qur'an wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Seperti disebutkan Nabi, "Ma ana 'alaihi al-yawma wa ashabi." Ajaranku dan para sahabatku hari ini. Karena itu harus dikatakan Al-Quran wa Sunnah, yaitu ajaran Nabi dan para sahabat. Wa ma'alihil ummah, dengan pemahaman dan praktek yang dilakukan di zaman as-sahabah. Itu namanya hablullah. Sehingga mari kita kembali kepada hablullah. Tinggalkan warna-warni yang lain, tinggalkan ajaran yang lain. Rujuk kembali kepada kitabullah wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Tinggalkan pemahaman yang lain. Niscaya kalian akan bisa bersatu, karena akidahnya satu, ibadahnya satu, dasarnya satu, caranya satu, pemahamannya satu. Itu akan menyatukan. Tinggalkan. Misal seperti penyebab perpecahan adalah bid'ah. Tinggalkan bid'ah. Kembali kepada sunnah. Satu demi satu, dua, tiga, sepuluh, seratus, dua ratus orang melepaskan bid'ahnya, merujuk kepada nas, maka niscaya akan terjalin persatuan. Dan itu yang dimaukan, itu yang dimaukan. Dan hanya itulah cara menyatukan umat. Tidak ada teori lain yang disyariatkan selain itu. Sebagaimana terjadi di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, persatuan penduduk kota Madinah antara Aus dan Khazraj, dua kabilah besar, 300 sekian tahun terjadi perang, pertumpahan darah, harta benda dikobar, dikorbankan dalam rangka perang kesumat, perang yang sudah mendarah daging, turun temurun generasi demi generasi. Terjadi itu di saat jahiliyah. Maka ketika Allah mengutus Rasul mengajarkan Islam di tengah-tengah mereka, Allah satukan hati mereka. Allah jadikan mereka bersaudara dengan sebab mereka mentaati Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan itu yang dimaukan dalam syariat. Lepaskan semua kepentingan-kepentingan. Lepaskan semua kepentingan kabilah-kabilah. Lepaskan kepentingan kaumiyah. Lepaskan kepentingan-kepentingan duniawiyah. Ikhlaskan hanya semata mengikuti Allah dan Rasulnya. Maka niscaya engkau akan bisa bersatu dengan yang lain. Tetapi ketika orang masih di atas bid'ahnya, di atas kesesatannya, di atas warna-warninya, tidak akan mungkin bisa bersatu. Hadirin menekan, ini teori yang pertama agar supaya mudah difahami. Kita lanjut pada teori yang kedua. Teori yang kedua ini adalah teori yang ditawarkan, digembar-gemborkan oleh Ikhwanul Muslimin. Pimpinan mereka Hasan Al-Banna membuat satu kaidah, nata'awanu fima tafaqna wa na'tadiru ba'duna ba'dana fima ikhtalafna. Kita saling tolong menolong, bekerja sama dalam hal yang kita cocok, yang kita sepakati, dan kita saling memberikan udzur terhadap antar kita, memberikan alasan, pembenaran, pembiaran dalam hal-hal yang kita berselisih padanya. Coba pahami betul kalimat ini. Yang dimaukan dalam kaidah ini kaum muslimin adalah ikhwan muslimin hendak mengumpulkan semua kelompok yang ada. Dari kelompok Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, bahkan Sufiyah, Qaramitah, Kullabiyah, Murji'ah, hendak disatukan. Caranya bagaimana? Menjalin kerjasama antar kelompok-kelompok tadi. Dan diam dari hal yang diperselisihkan. Jangan menegur, jangan menasihati, biar saja. Dia ahli bid'ah, wis jangan bicara itu. Diam. Kalau kamu bicara bid'ah, ini bid'ah, ini sesat, ini finar, wah ini merusak ukhuwah. Biar saja. Wah ini yang sunnah. Ini sesuai dengan ajaran Nabi, jangan bicara itu. Nanti menyakiti orang lain. Biar saja, yang penting kita damai, akur, tidak berselisih. Biarkan sajalah. Mereka juga muslimin. Tapi sesat. Biar saja sesat. Wong kita ini memang kelompok sesat. Biarkan kesesatan itu. Sehingga tidak ada amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar dalam mereka untuk bersatu. Mendiamkan kesesatan. Dan jangan mengajak kepada al-haq. Kamu melihat kelompok satu, dia menyembah kuburan, itu kan sesat. Diam. Jangan bicara sesat. Biar saja. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ini sesat. Jangan kau bicarakan itu sesat. Memecah ini. Biar saja. Tapi itu sesat. Ya biar saja. Akhirnya didiamkan semua kesesatan. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kata mereka, jikalau ada dakwah yang mengajak kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, ini menyakiti, ini menyinggung, ini menyesat-nyesatkan, ini membidah-bidahkan, menyakiti hati, inilah yang memecah belah umat. Katanya begitu. Akhirnya bersatulah mereka masing-masing dengan kesesatannya, dengan bid'ahnya. Yang Khawarij tetap Khawarij, menentang pemerintah. Yang Mu'tazilah tetap Mu'tazilah. Yang Qadariyah tetap Qadariyah, menolak takdir. Yang Mu'tazilah menolak Al-Quran kalamullah. Dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Yang ini, kelompok ini menyatukan kesesatan demi kesesatan. Untuk kemudian mereka bersatu, bareng-bareng masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Alasannya demi persatuan. Ini teori persatuan yang sesat. Itu bukan yang dimaukan dalam pembahasan kita. Ada pun yang dimaukan dalam pembahasan kita. Kita dakwahkan tauhid. Makna la ilaha illallah. Kita ajak kaum muslimin mengikhlaskan ibadah. Sebagai syarat utama persatuan adalah di atas tauhid. Yang syirik tinggalkan, Pak. Jangan lagi kedukun. Itu dilarang dalam agama. Itu dimurkai oleh Allah. Mari ke tauhid. Mau dia bersatu dengan kita. Pak, itu jangan diyakini animisme, dinamisme. Roh-roh hal sudah itu jelaskan secara ilmiah. Gamblang sehingga dia paham. Mendapatkan tauhid. Ini dia mempersatukan. Dakwakan yang sunnah. Tentunya ada yang mau. Dan tentunya banyak yang menolak. Maka kita tidak diperintahkan menyatukan semua umat manusia. Tidak ada tugas menyatukan umat semua manusia. Jadi satu, tidak. Tugas kita ketika adanya perpecahan adalah mendakwahkan sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat. Yang mau ahlan wa sahlan bisa bersatu di atas sunnah. Yang tidak mau, maka dialah pihak yang memecah belah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, beliau memberitahukan apa yang akan terjadi sepeninggal beliau. Fa innahu may yash minkum ba'di. Sungguh barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, fa sayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perbedaan dan perpecahan yang begitu banyak. Apa ajaran Nabi? Apakah Nabi mengatakan satukan umat semuanya? Satukan. Walaupun mereka berbeda-beda. Walaupun mereka berbeda-beda, satukan. Yang penting satu sudah. Urusan benar salah, urusan masing-masing. Tidak begitu Nabi. Nabi mengatakan, siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan melihat perpecahan yang begitu banyak. Solusinya, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafar rasyidil mahdiin, dan sunnahnya para khulafar rasyidil mahdiin. Abdu Ali bin Nawajid, pegangi itu dengan gigit itu dengan gigi geraham. Dan bukan hanya sampai ini. Dan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Kenapa? Karena itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah dhalalah. Syuf, lihat barakallahu fikum. Nabi memberitahukan persatuan yang dimaukan adalah di atas sunnah Nabi dan para sahabatnya. Dengan cara mengembalikan umat ke sini dan mencegah dari bid'ah. Karena bid'ah itu adalah sebab perpecahan. Bid'ah itu sebagai sebab terkotak-kotaknya kaum muslimin. Bid'ah itu sebagai sebab menjadi warna-warninya kaum muslimin. Karena itu Nabi mentahdzirnya, memperingatkannya. Itu yang menyebabkan perpecahan. Tetapi sunnatullah termasuk takdir yang Allah telah tentukan bahwa bid'ah itu akan terus-menerus ada, sehingga tidak mungkin umat disatukan. Karena itu bukan tugas kita. Yang mampu, yang bisa kita ajak untuk kembali kepada kitab Allah dan sunnah Nabi serta pemahaman para sahabat, mari kita bersatu di atas ini. Ini yang dimaukan oleh kaum muslimin. Bukan persatuan ala Ikhwanul Muslimin yang dicetuskan oleh pimpinan mereka Hasan al-Banna, persatuan di atas perpecahan. Walaupun mereka bergandengan tangan maju ke depan dan ke belakang, apa itu namanya? Ya menarilah. Yang satu Khawarij, yang satu Mu'tazilah, yang satu Qadariyah, yang satu Sufiyah, yang satu Khalidiyah, yang satu Sattariyah, yang satu Justiyah, yang satu mengatakan Allah di mana-mana, yang satu mengatakan Allah dalam hati, yang satu mengatakan Allah menyatu dengan manusia. Ya, walaupun bersama dalam satu tarian, karena mereka senangnya menari, itu adalah perpecahan. Tidak ada sama sekali persatuan, karena hati mereka centrang perenang, bukan pada sirat yang satu, bukan pada pemahaman dan jalan yang satu. Walaupun dalam satu meja makan, jamuan, tokoh-tokoh bid'ah dikumpulkan, kita bersatu membuat surat perjanjian persatuan, tetap saja persatuan dibangun di atas perpecahan. Bisa dipahami hadirin? Ini sesuatu persatuan yang tidak diinginkan dalam syariat. Persatuan yang diinginkan sekali lagi adalah hablullah. Hadirin yang melakukan persatuan yang dibangun di atas hablullah, itu disebutkan contohnya dalam ayat setelahnya, wadhkuru ni'matallah alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ihwana. Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat yang dimaukan adalah nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan, bukan nikmat dunia, bukan nikmat hasil bumi, tetapi nikmat persatuan. Allah ingatkan. Kenapa hal ini disebutkan dalam ayat ini? Karena besarnya nikmat persatuan. Besarnya nikmat persatuan. Idh kuntum a'da'an, ketika kalian bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan hati-hati kalian. Fasbahtum bi ni'mati ikhwana, maka kalian dengan sebab nikmat tersebut kalian bersaudara. Diterangkan oleh para ulama, nikmat apakah yang dengan sebab itu Allah persatukan hati-hati orang-orang yang tadinya bermusuhan. Ini penting. Ini di antara bab yang akan disampaikan pada materi yang terakhir. Apa itu? Nikmat bi'tsatur rasul, nikmat diutusnya rasul di tengah-tengah mereka. Dengan diutusnya rasul di tengah-tengah mereka, rasul mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, maka lambat laun satu persatu hati-hati mereka bisa bersatu. Di sini diambil satu faedah bagi kaum muslimin. Para sahabat di zaman itu, Aus dan Khazraj, atau Muhajirin wal Ansar, atau sahabat-sahabat yang lainnya, bisa bersatu. Yang menyatukan itu adalah ajarannya Rasul. Yang bisa menyatukan adalah ajarannya Rasul. Sehingga Allah akan menyatukan hati-hati manusia ketika manusia mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Sehingga masih ada kemungkinan, walaupun dua orang bermusuhan, tabawud saling marah, tadabur saling membelakangi, masih ada kemungkinan bisa bersatu. Ketika dua pihak yang berseteru itu betul-betul murni dan ikhlas mengikuti bimbingan Rasul. Mana yang sesuai dengan Rasul itu dilakukan, mana yang tidak sesuai dengan Rasul itu tinggalkan. Kalau engkau yang salah, minta maaf. Saya telah menyelisihi Rasul. Saya yang salah mas. Saya minta maaf. Panjenengan antum yang benar. Jangan gengsi. Itu wajib hukumnya. Jangan gengsi. Wah masa saya salah? Saya kan pimpinan. Masa salah? Kalau sudah merasa menjadi pimpinan ini, yang gawat ini. Merasa menjadi pimpinan, pemimpin dalam dakwah umpamanya. Kenapa? Karena akan diterapkan dua pasal. Yang pertama, pemimpin tidak pernah salah. Pasal yang kedua, kalau pemimpin salah, lihat pasal pertama. Ya bingung semuanya. Ini kalau sudah merasa menjadi pemimpin, tidak mau dikritik, tidak mau merasa salah. Dan itu akan menyebabkan tafarruq, engkau berpecah dengan yang lain karena menyelisihi sunnah. Ikuti yang sunnah dengan ikhlas, tinggalkan kepentingan yang lain, kepentingan-kepentingan duniawiyah. Kalau dulu kabilah-kabilah, kalau sekarang kaumiyah, kaum-kaum bamanya, adat-adat yang lainnya tinggalkan itu. Atau mungkin tempat alma mater di mana dia berada. Wah ini tempatku, wah ini markasku, wah ini gak mungkin saya yang salah. Jangan, kembalilah kepada nas dengan ikhlas. Masih mungkin terjalin ukhuwah. Suami istri umpamanya, contoh yang mudah suami istri, ya namanya kehidupan berumah tangga, namanya saja mengarungi lautan kehidupan. Kadangkala ombaknya kecil, kadangkala tanpa ombak, kadangkala ombaknya besar, bahkan kapalnya bisa pecah. Tetapi ketika dua suami istri ini merujuk kepada kalam Allah, suaminya, istrinya merujuk, dan itu yang wajib, dan itu yang harus ditempuh. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau ada masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu jika engkau beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu terbaik dan akan baik pula yang akan datang. Suami istri merujuk. Suami mengakui kesalahannya. Berjanji untuk tidak melakukan hal yang melanggar syariat. Istri juga mengakui dia telah jatuh kepada pembangkangan, nusyuz kepada suami, minta maaf, berjanji tidak melakukannya kembali. Bisa bersatu, bisa menjalin sakinah mawaddah warahmah, cinta kasihnya terbangun lagi. Walaupun tadinya sudah pecah kapalnya, cerai yang pertama, bahkan mungkin cerai yang kedua. Wa hakadza qaum muslimin. Selama seperti yang dilakukan dalam ayat ini, para sahabat semua bersatu bukan karena mereka sama-sama bangsa Arab, bukan. Kan kadang ada yang mengatakan kita ini kan orang ketimuran, lebih mudah disatukan daripada orang-orang Arab. Tidak. Orang ketimuran kalau tidak kembali kepada sunnah, ya tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena masing-masing memegangnya apa? Egonya. Masing-masing memegangi kepentingannya. Tidak akan bisa bersatu. Ini syariat lengkap diterapkan pada semua belahan bumi. Dilakukan ini akan bersatu. Kalau ini diselisihi akan berpecah. Bisa difahami hadirin? Yang berikutnya kaum muslimin, persatuan ini sangat mahal. Kenapa mahal? Karena jarangnya orang yang mau kembali kepada bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Orang-orang pilihan Allah semata. Orang-orang pilihan Allah semata. Kenapa? Karena memang yang bisa menyatukan hati manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita. Kita hanya semata menyampaikan. Nabi alaihissalatu wassalam semata hanya menyampaikan. Tetapi yang menyatukan hati sehingga bisa bersaudara adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan hal itu dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-60. 2-63. Huwa alladhi ayyadaka binasrin wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, saya bacakan langsung dengan yang berkaitan. Wa allafa baina qulubihim, Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Kemudian Allah memberitahukan akan mahalnya persatuan. Law anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau seandainya engkau gunakan semua yang ada di muka bumi ini untuk membiayai agar supaya hati-hati manusia bersatu, maka niscaya engkau tidak akan mampu. Ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan mampu. Engkau siapa di dalam ayat ini? Engkau Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Da'inya Rasul. Penyatu umatnya Rasul. Modal dan biaya semua yang ada di muka bumi ini. Berapa triliun. Tidak bisa ditakar. Semuanya digunakan agar manusia bersatu. Maka Allah pastikan engkau tidak akan mampu. Apalagi kita. Apalagi modalnya. Modal madil. Gak ada modal. Secara biaya tidak ada kemampuan sama sekali. Memang hanya Allah semata. Walakinna Allah allafa bainahum, akan tetapi Allah la azza wa jal yang menyatukan mereka. Undur barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau bicara mahal dan murah, itu tentunya berkaitan dengan nominal. Ya tidak, Pak? Ya. Kalau harganya ratusan ribu, murah. Kalau harganya jutaan, lumayan mahal. Kalau harganya miliaran, mahal. Kalau harganya ribuan triliun, wow, mahal sekali. Ini persatuan tidak ditakar dengan triliun. Harga persatuan tidak bisa dibeli, walaupun dunia beserta isinya digunakan untuk membelinya. Menunjukkan mahal sekali. Karena itu kaum muslimin, kita yang ada di masjid ini, contohnya kita yang ada di masjid ini disatukan oleh Allah Azza wa Jal. Hati-hati kita bersatu karena sama-sama di atas tauhid tanpa syirik. Sama-sama di atas sunnah tanpa bid'ah. Kenapa? Karena tidak mungkin ahlu tauhid akan duduk bersama. Tidak mungkin ahlu tauhid akan bergabung bersama dengan musyrikin. Tidak akan mungkin. Demikian pula ahlu sunnah tidak akan mungkin bisa bersatu dengan ahlu bid'ah. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan dalam kitab Syarh Sunnah, i'lamu anna sunnata wal bid'ata la tajtami'ani abadan, bahwa sunnah dan bid'ah tidak akan mungkin bisa bersatu untuk selamanya. Karena barang siapa yang dia pegang teguh sunnah Nabi dengan sebenar-benarnya, diajarkan untuk dia berhati-hati dari bid'ah, mentahdir bid'ah, menyebutkan bahwa bid'ah adalah kesesatan, dan meyakini bid'ah itu finnar. Apakah mungkin orang yang ingin ke surga, dia mau bersama orang yang akan masuk neraka? Lah. Hadirin yang kami muliakan, kita walhamdulillah diberi Allah Azza wa Jal kesadaran mengikuti manhajus salaf sehingga kita bisa bersatu. Karena itu, janganlah kita melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perpecahan di antara kita. Ini sangat mahal. Antum dari berbagai macam daerah yang berbeda-beda. Ada yang datang ke sini naik motor, ada yang datang ke sini naik mobil, naik kapal, ada yang datang ke sini naik pesawat. Tempat yang berbeda-beda. Kita tidak saling mengenal satu dengan yang lain, tetapi bisa bersatu karena satu akidah kita, ibadah kita, manhaj kita. Yang menyatukan adalah al-ilmu. Jangan kita rusak ini dengan kita saling mencela, menghina, menyakiti. Karena di antara hal yang bisa memecah adalah kezaliman. Kalau sampai ada di antara kita yang berani menzalimi satu dengan yang lain, ini kenapa dilarang? Karena hal itu akan menyebabkan gesekan dan permusuhan. Mari kita jaga, karena persatuan ini sangat mahal. Bisa difahami hadirin? Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dunia ini ada dua ajaran. Ajaran yang hak, ajarannya Nabi. Dan yang kedua, selain ajaran Nabi, kesyirikan, kekufuran, kebidahan, kemunafikan, dzunub wal ma'asi. Ini kita gabungkan menjadi ajaran yang kedua. Allah sebutkan dalam ayat yang berikutnya yang akan kami sampaikan, Nabi bersama ajaran-ajarannya bukanlah pihak yang memecah. Bukanlah pihak yang memecah belah. Karena kan selama ini kalau kita mendakwahkan dakwah sunnah ini, mendakwahkan tauhid, otomatis, udah otomatis Pak, harus juga menerangkan peringatan dari bahaya kesyirikan. Karena adanya nafi dan itsbat, la ilaha innafiyun illallah inithbat, terangkan ibadah itu hak Allah semata dan peringatkan manusia dari bahaya syirik. Demikian pula dalam hal sunnah, mengajarkan yang sunnah dan mencegah dari yang bid'ah. Ini ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Kadangkala ketika ini diajarkan, dituduh, wah ini dakwah memecah belah umat ini. Wah ini dakwah senengnya nyesat-nyesatkan ini. Ini dakwah ngaku benernya dewek. Dakwah ini. Padahal ini dakwah mengajak kepada yang hak. Agar supaya kita sama-sama selamat dari kebatilan. Karena selain yang diajarkan Nabi, itu pasti batil. Artinya yang berbeda dengan bimbingan Nabi, itu pasti batil. Tidak bisa ditawar-tawar itu. Allah yang menyatakan, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Apalagi selain al-haq yang diajarkan oleh Rasul, kecuali selain itu pasti sesat. Gak ada bahasa 1001 jalan menuju mana? Hah? Roma. Itu Roma Pak, silakan. Mau 2000 jalan juga gak apa-apa. Kalau Anda ingin mencari ridha Allah, mencari jannatullah, hanya satu jalannya. Siratun wahidun lal asyrat. Jalan itu cuma satu, tidak berbilang. Hagadha kaum muslimin. Beberapa orang mengatakan dakwah sunnah memecah belah umat. Allah bantah itu dalam Al-Quran. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-159. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya mereka-mereka, orang-orang yang memecah belah agama mereka, sehingga mereka bersekte-sekte, beraliran-aliran, lasta minhum fi syai', engkau wahai Rasul tidak termasuk dari bagian mereka sama sekali. Artinya, Rasul dan ajarannya bukan pihak yang memecah. Tetapi mereka-mereka lah yang menyelisih Rasul, pihak yang memecah. Coba perhatikan di sini, kaum muslimin, saya berikan sebuah gambaran, ilustrasi. Inna hadil ummah ummatan wahidah. Umat Islam itu awalnya satu. Kapan itu? Di zaman sahabat. Saya kadang seringnya membuat gambaran seperti ini. Kita bikin bundaran, garis bundar yang besar. Di zaman Nabi dan para sahabat, kaum muslimin satu. Di bawah komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan anti dengan kalimat komando. Karena memang Rasul adalah uswa yang harus ditaati. Apa yang dibilang katakan diikuti. Bersatu dalam bimbingan Nabi. Tidak ada perpecahan. Tetapi ingat, Nabi minimalnya pada setiap khutbah Jumat, Nabi memperingatkan umat dari bahaya bid'ah. Padahal di waktu itu bid'ah belum ada. Ini dahsyatnya, bahayanya bid'ah. Sampai Rasul memperingatkan umat darinya dalam keadaan belum ada bid'ah di waktu itu. Umat masih satu. Sepeninggal Nabi alaihissalatu wassalam, muncul di waktu itu di zamannya Abu Bakar Siddiq, orang-orang murtadun dan manu' zakat, munafikun, tetapi muslimin masih satu dalam kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian pula di zamannya Umar, sepeninggal Umar di zamannya Uthman radhiyallahu anhum, muncul benih-benih perpecahan, muncul di waktu itu pemahaman Syiah dan Khawarij yang dihembuskan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahud yang disusupkan ke dalam umat Islam. Di zaman itu ya kaum muslimin, terjadilah fitnah itu sampai korban pertama adalah Uthman radhiyallahu an, ditusuk dari belakang sampai tembus ke depan, meninggal beliau karena pemahaman batil yang disebut dengan Khawarij, khuruj alal hukam, memberontak kepada pemerintah yang sah. Maka di waktu itu kaum muslimin satu, muncul sempalan Khawarij. Bersamaan di waktu itu muncul Syiah. Dua hal ini cetakan Yahudi, Abdullah bin Sabah al-Yahud. Sehingga Nabi dan para sahabat bukan pihak yang memecah. Nabi dan para sahabat pihaknya menyatukan umat di atas hablullah. Yang memecah, lihat, bid'ah Khawarij, bid'ah Syiah, muncul bid'ah Qadariyah. Di zaman akhir-akhir sahabat, muncul bid'ahnya Murji'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Ini sempalan-sempalan. Ini yang menyebabkan perpecahan. Dan ini pada pembahasannya nanti. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya, wa may yashakkir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih rasul setelah datang padanya penjelasan dan dia tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, maka kami akan palingkan kemana mereka berpaling. Ini namanya sempalan. Tahu sempalan? Ini. Inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Adapun Rasul dan para sahabatnya, lasta minhum fi syai, engkau tidak termasuk pihak yang memecah. Di sini kaum muslimin terdapat hardikan dari syariat kita. Celaan dari syariat kita bagi mereka-mereka al-bid'ah. Karena Nabi barok berlepas diri dari mereka. Siapapun yang Rasul tidak bersama mereka, itu pasti kesesatan. Hadirin sekalian, coba lihat di sini yang menjadi pembahasan kita bukan sisi itunya sebenarnya. Dari sisi mahalnya. Ternyata persatuan yang begitu mahal bisa tercabik-cabik. persatuan yang begitu mahal bisa terpecah belah. Ketika kapan? Ketika seorang jatuh pada bid'ah. Di antara yang akan kita sampaikan sebab-sebab manusia berpecah dikarenakan menyelisihi sunnah. Dengan kalimat lain, jatuh pada bid'ah. Karena itu waspadalah dan berhati-hatilah. Jangan kita melakukan sesuatu yang nyeleneh. Jangan kita melakukan sesuatu yang menyimpang. Karena sudah sunnatullah. Tidak akan bisa bersatu antara hak dan al-batil. Pasti akan berpecah. Hadirin makan. Dari sini mumpung ingat. Ada celaan dari mereka-mereka kepada dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah, dakwah yang sukanya berpecah belah, katanya. Itu terjadi perpecahan di kelompok salafi. Ada salafi ini, salafi itu, salafi ini, salafi itu. Mereka membagi. Ada salafi haraki, ada salafi ilmi, ada salafi ini. Jawabannya adalah salafi itu satu. Ketika ada di antara mereka-mereka yang tadinya salafi, kemudian dia melakukan yang bid'ah, otomatis dia akan keluar dari dakwah salafi ini dan tidak akan bisa bersatu dengan saudara-saudaranya yang masih salafi. Akan berpisah dia. Karena salah satu di antara faedah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memisahkan antara hak dan batil. Tidak akan dibiarkan mereka-mereka yang mukminin bergabung dengan para munafikin. Tidak akan dibiarkan. Mereka-mereka yang salihin bersama mereka yang ahlul batil. Tidak akan dibiarkan. Allah tidak akan membiarkan. Hatta mizal khabitha minat tayyib. Sampai dipisah oleh Allah Azza wa Jal antara yang baik dengan yang jelek. Ma kana Allah liyadhara al-mu'minin ala ma antum alayh hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman berposisi seperti sekarang ini, sehingga Allah akan pisahkan antara orang yang beriman benaran dengan mereka-mereka yang jatuh pada kebatilan. Dipisahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Caranya dengan berbagai macam tamhis, saringan itu berupa fitnah, berupa kebidahan, berupa berbagai macam hal, sehingga siapa yang betul-betul dia di atas dakwah salafiyah akan tersaring. Siapa yang dia terdapat penyakit dalam hatinya, dia akan terdepak jauh. Allah tidak akan biarkan mereka menggerogoti dakwah salafiyah atau orang-orang beriman. Itu termasuk sunnatullah. Sehingga kaum muslimin, persatuan itu sangat mahal. Karena itu marilah kita menjaga, kita bersyukur kepada Allah telah menjadikan hati-hati kita serupa dalam itikad yang sama. Alhamdulillah kita disatukan dalam sunnah ibadah yang sama. Salat kita, ibadah kita sama. Walhamdulillah. Walaupun kita berbeda-beda dari suku, mungkin bahasa, wilayah, daerah, tapi disatukan kita oleh Allah Azza wa Jal di atas ilmu Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Dan ini sangat mahal. Karena itu marilah kita menjaganya. Jangan bermuda-muda dalam merusaknya. Kadangkala wa ikhwan, kadangkala. Dan ini sering terjadi. Kita kadangkala mendapati di beberapa tempat adanya ikhwan dengan ikhwan tidak akur. Adanya satu ikhwan dengan ikhwan yang lainnya perseteruan. Kadangkala yang senior dengan yang junior. Kadangkala usyat yang tua dengan usyat yang muda. Kadangkala ada umat yang ini, umat yang itu. Gap. Tahu gap? Berkelompok. Kadangkala ada yang saling bertikai karena sama-sama jual madu dan herbal. Karena yang satu banding harga, yang satunya kalah modal. Akhirnya berkelahi, merengut, cemberut karena perselisihan dagang. Hati-hati wahai kaum muslimin, hati-hati wahai ikhwanuna salafiyin, jaga ukhuwah, jangan mudah engkau memperpecah. Sudah baik engkau dengan saudaramu, rangkul dia ikhwanuna, jangan kau mupuk permusuhan. Tidak mau tegur salam, padahal dia adalah ahli sunnah. Jangan kau mengumbar ghibah, namimah. Jangan kau suka menghina dan mencela. Persatuan ini mahal. Kadangkala sudah diurusi, dinasihati, diingatkan, dipertemukan, diuhuwakan. Oh, waktunya sudah berakhir. Jam 12. Ya. Kami ingatkan kembali. Mari kita, setiap kita, menjunjung tinggi pentingnya persatuan. Dan jauhi perpecahan. Dan itu disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam kitab Mahiyah Salafiyah. Salah satu ciri khas dakwah salafiyah adalah al-hirs, semangat dalam bersatu, wa nabdul furqah, dan membuang segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya perpecahan di antara kita. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita bisa menyampaikan materi yang kedua dalam pertemuan nanti. Jam berapa kita Ustaz? Bada maghrib. Ya, bada maghrib insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.